ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Para hadirin dan kaum muslimin yang mendengar kajian ini di malam hari yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian rutin kita yang pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk kita merenungkan beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Ali Imran. Yaitu mulai ayat 189 Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah sajalah mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah lah sang penguasa satu-satunya. Allah lah yang mengatur, yang pemilik dan pengatur alam ini. Hanya Allah satu-satunya. Kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan bagi Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang menguasai atau sebagian kecil yang menguasai dari sebagian langit atau sebagian bumi. Hanya Allah sajalah yang berkuasa mutlak. Demikian juga Allah Ta'ala sendiri dalam mencipta dan mengatur. Tidak ada satupun yang turut membantu Allah Ta'ala. Tidak. Allah tidak butuh. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Mampu. Maka Allah tutup ayat ini 189 ini dengan firman-Nya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu Maha Mampu. Mampu mencipta, mampu mengatur. Dan segala sesuatu Allah mampu. Kemudian firman Allah berikutnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yakni penciptaan langit dan bumi, bagaimana besarnya langit dan bumi, betapa luas langit dan bumi, dan apabila kita lihat langit itu kokoh, Allah tinggikan langit ini dan Allah tinggikan dalam keadaan tanpa ada tiang. Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Dialah Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana kamu lihat. Tanpa ada tiang. Betapa langit dan bumi Allah ciptakan. Dan Allah sendiri yang menciptakannya, tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakannya. Tidak ada satupun yang membantu Allah. Dan Allah tidak butuh kepada siapapun, kepada siapapun. Waktilafil layli wan nahar. Demikian pula pergantian, silih bergantinya siang dan malam. Siang dan malam terus berjalan. Semenjak kita lahir ke dunia, bahkan jauh-jauh sebelum itu, siang dan malam terus berjalan. Tidak pernah berhenti. Pernah ada berhenti siangnya atau malamnya? Dan itu sudah teratur. Terus silih berganti. Sudah teratur. Selesai siang langsung datang malam. Selesai malam langsung datang siang. Sudah teratur. Tidak kemudian di tengah-tengah malam tiba-tiba siang datang. Enak-enak jam 8 malam tahu-tahu pagi. Terus ada saatnya. Dan itu memang Allah ciptakan, Allah jadikan panjang pendeknya berubah-ubah sepanjang tahun. Kadang ada hari-hari di mana malamnya lebih panjang daripada siangnya. Sebaliknya, kadang ada hari-hari di mana siangnya lebih panjang daripada malamnya. Ada yang seimbang. Beberapa hari tertentu seimbang, pas, sama panjangnya. Demikian Allah ciptakan. Dan itu berbeda-beda, pergerakan matahari pun berbeda-beda. Yang terbit di sebelah timur agak ke utara terus bergerak dia matahari. Demikian terus sepanjang masa, sepanjang tahun. Kita beraktivitas di dua waktu ini. Kalau enggak siang, malam. Siang, malam, siang. Kalau kita renungkan, ini menunjukkan betapa di sana Anda mengatur siang dan malam ini. Anda mengendalikan siang dan malam ini. Kita kadang tidak menyadari, karena seakan memang kita melihat siang dan malam sejak kita lahir, sampai hari ini. Tapi coba, pernahkah kita merenung? Pernah kita merenungkan? Maka di sini Allah katakan, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, sebuah karya yang sangat besar. Sangat besar. Belum lagi apa yang ada di langit dan bumi itu sendiri. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit. Ya. Demikian pula silih bergantinya siang dan malam ini, la ayatin, maka benar-benar itu terdapat pandanya tanda-tanda, yakni tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah, bahwa Allah lah yang esa dalam mencipta. Allah lah satu-satunya penguasa dan yang mengatur alam ini. Allah maha perkasa, Allah maha kuat. Dan ketika Allah mencipta, dengan ciptaan yang demikian indah, dengan penciptaan yang sedemikian teratur, tepat, pengaturan siang dan malam teratur, tepat, peletakan matahari, posisi matahari, posisi bulan, berjalan, beredar, tidak saling bertabrakan. Bagaimana bumi Allah atur sedemikian rupa, dengan indahnya, langit juga demikian indahnya, menunjukkan bahwa Allah mencipta ini tidak asal mencipta. Bahwa Allah memiliki ilmu dan memiliki mampu dalam mencipta. Menunjukkan bahwa Allah Ta'ala maha sempurna. Ketika di sana ada makhluk-makhluk yang indah, makhluk-makhluk yang menakjubkan dalam ciptaannya, makhluk-makhluk yang bagus sifat-sifatnya, menunjukkan bahwa Al-Khaliq, penciptanya, lebih indah, lebih bagus, lebih sempurna. Menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadai. Allah yang mencipta ini telah banyak memberikan atau mengaruniakan berbagai nikmat. Ya, apabila manusia merenungkan bahwa apa yang ada di bumi ini, pohonnya, mata airnya, gunung-gunung, kesuburan tanahnya, betapa nikmat yang sangat besar, belum lagi lautannya dengan segala kekayaan yang ada padanya, nikmat yang sangat besar. Maka kenapa kita tidak bersyukur kepada sang pencipta, sang pemberi nikmat? Tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat tidak pantas, sangat-sangat tidak pantas apabila ada orang yang bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah tegaskan dalam firman-Nya ini, la ayatin li ulil albab. Semua penciptaan langit dan bumi dan pergantian silih bergantinya siang dan malam ini benar-benar terdapat tanda-tanda yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah, menunjukkan Allah maha sempurna, menunjukkan bahwa Allah yang berhak diibadai. Bagi siapa tanda-tanda akan tampak? Li ulil albab. Bagi orang-orang yang memiliki akal, yang mampu mencerna, yang mampu mengamati, yang mampu melihat, memiliki akal sehat, sehingga akalnya bisa diajak untuk merenungkan, akalnya bisa melihat keagungan dan kebesaran Allah di balik ciptaan-ciptaan ini tadi. orang-orang yang beragama. Sebaliknya, ada di sana orang-orang yang tidak bisa melihat kebesaran Allah, tidak bisa menangkap tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala dan kesempurnaannya di balik ini semua. Makanya Allah cela mereka dalam firman-Nya, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan berapa banyak ayat-ayat Allah di langit dan di bumi, yamurruna 'alayha, yang lewat di hadapan mereka. Mereka melewati ayat-ayat tersebut, melihat ayat-ayat itu. Wa hum anha mu'ridun. Namun mereka berpaling dari ayat-ayat itu. Ingkar. Tidak mau mengakui bahwa di sana menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Bahwa di sana sebagai bukti bahwa Allah Maha Sempurna. Menunjukkan betapa luas rahmat Allah. Betapa luas nikmat Allah. Mereka berpaling. Tidak mau mengakui itu. Tidak mau mengakui kesempurnaan Allah Ta'ala. Namun malah merasa dirinya kuat. Merasa dirinya mampu. Padahal manusia kecil. Manusia lemah. Namun demikian, mereka malah berpaling. Maka Allah celah. Wa hum anha mu'ridun. Mereka berpaling dari ayat-ayat itu. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Maka tidaklah mereka beriman kepada Allah, mayoritas mereka, kecuali dalam keadaan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa Allah yang mencipta dan mengatur dan memberi nikmat, namun mereka melihat adanya tandingan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka sejajarkan dalam peribadatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, kaum muslimin, para bapak dan para ibu, ini menjadi renungan bagi kita. Bahwa hendaknya kita menggunakan akal sehat kita. Ya. Kita pandai melihat keagungan dan kebesaran Allah di balik keindahan dan kehebatan yang ada di langit dan di bumi ini. Hendaknya ayat-ayat itu menjadi pelajaran bagi kita yang menunjukkan atau kita mengakui kelemahan kita, dan kita mengakui betapa Allah Ta'ala terlalu banyak dan sangat-sangat banyak dalam memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita tunduk, patuh dan pasrah kepadanya. Maka di sini Allah tegaskan bahwa yang bisa menangkap tanda-tanda itu adalah orang-orang yang memiliki akal sehat. Siapa mereka? Apa sifat-sifat orang yang berakal sehat ini? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Senantiasa mereka mengingat Allah. Baik ketika dia berdiri ataupun ketika dia duduk, wa 'ala junubihim, maupun ketika dia berbaring, enggak pernah putus mengingat Allah, tidak pernah putus dalam berzikir, dalam beribadah kepadanya, dalam kondisi apapun. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, di antaranya Nabi pernah bersabda, "Salli qa'iman. Fa illam tastati fa qa'idan. Fa illam tastati fa 'ala jambin." Ini salah satu contoh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah kamu qa'iman, dalam keadaan berdiri." Berdiri. Ini asal hukum salat adalah dengan berdiri. Fa illam tastati, kalau kamu enggak mampu berdiri, maka dengan duduk. Tidak berarti meninggalkan sholat, tidak. Tetap sholat, walaupun dengan duduk. Karena enggak mampu berdiri, dengan duduk. Fa illam tastati fa'ala jambi. Kalau enggak mampu, maka silakan berbaring. Enggak mampu duduk karena sakit yang sangat parah, maka bukan berarti meninggalkan sholat, tapi apa? Dengan berbaring, tetap sholat. Ini salah satu contoh. Sholat diantara bentuk zikir. Satu ibadah kepada Allah, yang itu diantara isi dari sholat adalah zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tetap tidak putus. Ini salah satu contoh. Dan masih banyak yang lainnya. Maka ulil albab, seorang yang berakal senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah dalam segala kondisinya. Ya. Di rumah, di masjid, di jalan, di pasar, di kantor, dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, dan mereka merenungkan, memikirkan, merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ini ulil albab. Renungkan bahwasannya betapa langit dan bumi ini diciptakan oleh sebuah kekuatan yang besar. Penciptanya menunjukkan memiliki kemampuan yang besar dan ilmu yang luas. Dan menciptanya tentu maha sempurna. Dia merenungkan, tafakkur. Ya. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama salafun salih, ya, tidaklah aku keluar melihat sesuatu illa ra'aitu lillahi 'alayya fihi ni'mah, kecuali aku melihat bahwa Allah, ya, memberikan kepadaku dengan melalui apa sesuatu yang kulihat itu ada nikmat yang Allah berikan kepadaku. Artinya dia bisa merenung bahwa betapa banyak nikmat-nikmat Allah. Ya. Ketika dia melihat misalnya pohon yang subur, yang bisa dia mengetik buahnya, dia makan buahnya, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat matahari dengan sinarnya, demikian matahari makhluk Allah, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada saya secara khusus dan bahkan secara kepada alam semuanya. Dia bisa melihat. Ya. Bulan demikian pula, dia bisa melihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan nikmat kepadanya dengan adanya bulan ini. Maka dia senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Senantiasa dia benar-benar merasakan bahwa Allah Ta'ala terlalu-terlalu banyak memberikan nikmat. Makanya Allah katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kamu berupaya menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung. Maka dia ketika dia berfikir, ketika dia merenung, tidak berhenti kepada makhluk ini saja, tapi dia ingat kepada pencipta makhluk ini. Apabila dia melihat makhluk ini hebat, makhluk ini besar, maka ketahuilah penciptanya lebih besar lagi, penciptanya lebih hebat lagi. Makanya Allah ingatkan di firman-Nya pada ayatnya yang lainnya, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Allah ingatkan, dan di antara tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah adalah al-lailu wan-nahar, siang dan malam, wasyamsu wal-qamar, dan juga matahari dan bulan. Kita lihat bagaimana peredaran ini tadi. Matahari, bulan, ya, siang dan malam teratur beredar. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Allah yang mengatur, Allah yang menguasainya. Maka Allah ingatkan, la tasjudu lisyamsi wa la lilqamar. Jangan sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan. Jangan. Boleh kamu kagum pada matahari dan bulan, tapi jangan kemudian kekagumanmu membuatmu kamu sujud kepadanya. Kalau kamu kagum padanya, maka kagummu kepada penciptanya harus lebih hebat lagi. Maka la tasjudu, jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, namun sujudlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika memang kalian hanya beribadah kepada Allah. Jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Ya, jangan syukurmu kepada makhluk-makhluk ini. Kalau kamu lihat gunung atau tanah itu memberikan kesuburan, ingat dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat laut yang luas itu memberikan kamu, dari situ kamu memperoleh rezeki. Ya, kebetulan kau seorang nelayan misalnya. Rezeki kan dapatkan dari sana. Segera ingat siapa yang memberimu nikmat ini. Siapa yang telah menciptakan laut dengan segala isinya? Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah taala. Berdoa kepada Allah taala, minta kepada Allah taala. Jangan pada selain Allah. Maka di ayat ini Allah ingatkan, wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Maka sujudlah kepada Allah saja yang telah menciptakannya, jika memang kalian hanya kepada Allah beribadah. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini diantara ciri ulil albab. Ciri atau tanda yang pertama adalah yang mengingat Allah baik ketika dia berdiri, duduk maupun ketika berbaring, yakni dalam semua kondisinya, dan merenungkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka ketika dia merenungkan ini semua, ya, apa yang terucap dari lisannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan, ya, ini semua, langit dan bumi ini, batila, yakni sia-sia, tidak ada gunanya, tidak berarti, tidak. Namun engkau ciptakan bilhaq, dan di sana ada hikmah di balik itu. Tidak ada yang batil dari apa yang engkau ciptakan. Maka dia katakan, subhana, maha suci engkau ya Allah dari sangkaan-sangkaan makhlukmu yang tidak benar. Maha suci Engkau ya Allah dari adanya tandingan-tandingan, dari adanya sekutu-sekutu. Maka dia sucikan Allah dari berbagai sifat kekurangan. Dia sucikan Allah dari adanya tandingan-tandingan dan sekutu. Faqina azaban nar, seraya dia mohon kepada Allah, maka lindungilah kami ya Allah dari azab api neraka. Ini ulul albab. Yang dia merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, sehingga dia pun bisa mengambil pelajaran darinya, seraya dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memohon dilindungi dari azab api neraka. Kemudian dia berdoa, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wahai Rabb kami ya Allah, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan dalam neraka, setelah dia tadi mengatakan faqina azaban nar, ya Allah lindungilah kami dari azab api neraka. Kenapa dia demikian takut kepada azab api neraka? Dia tahu, dia beriman bahwa di sana ada surga dan neraka. Dia beriman bahwa Allah Ta'ala akan mengganjar orang-orang yang berbuat baik dalam hidupnya dengan surga. Sebaliknya akan mengazab orang-orang yang berbuat jelek dengan api neraka. Dia beriman, maka dia takut kepada Allah. Dia takut siksa api neraka. Dia mohon, faqina azaban nar, lindungilah kami ya Allah dari azab neraka. Kenapa? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya wahai Rabb kami, ya Allah, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan dalam neraka, maka sungguh dia telah Engkau hinakan. Faqad akhzaita, telah Engkau hukum dengan hukuman yang sangat menghinakan. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu, yang menzalimi dirinya sendiri, tidak ada bagi mereka adanya penolong, pembela. Ketika Allah menghendaki dia untuk menyiksa dia, mengazab dia, tidak ada yang bisa menolong lagi nanti. Sudah banyak Allah ingatkan di dunia ini. Allah kirim, Allah utus para rasulnya. Allah turunkan kitab-kitabnya. Sang Rasul tadi menjelaskan. Sudah banyak. Hujjah ini sudah Allah sampaikan. Keterangan ini sangat jelas. Maka orang-orang yang zalim, yang menentang Allah atau menentang Rasul, tidak mau beriman kepada Allah, sombong kepadanya, ini orang yang zalim. Maka tidak ada bagi orang yang zalim ini adanya penolong dan pembela. Tidak ada yang membela nanti dari azab Allah Ta'ala, dari neraka Allah Ta'ala. Maka si hamba tadi, ulul albab, benar-benar takut kepada Allah. Benar-benar dia berlindung dari azab neraka. Kemudian Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kemudian dia mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami ya Allah, innana sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar, munadiyan yunadi lil iman, adanya seorang penyeru yang menyeru, yang mengajak kepada iman. Apa yang diserukan oleh sang penyeru ini? An aminu bi rabbikum. Mari, berimanlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mendengar ini, ya Allah. Siapa yang penyeru ini maksud? Yani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang penyeru yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah satu-satunya. Jangan beribadah kepada sesama makhluk. Jangan menyembah kepada sesama makhluk. Jangan mengabdi kepada sesama makhluk. Tapi mengabdilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Nah, Rasul ini mengajak. Maka seruan dia, seruan sang Rasul ini, an aminu bi rabbikum. Berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Pencipta yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Penguasa langit dan bumi ini, yang mengatur segala urusan di langit dan bumi ini. Beriman kalian kepada Allah. Fa'amanna, maka kami pun beriman. Maka kami beriman, ya Allah. Kami penuhi ajakan sang Rasul itu. Kami pun menjadi orang yang beriman, ya Allah. Ya, maka kemudian dia mengatakan, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Maka karena kami telah beriman, ya Allah, kami telah menjawab ajakan Rasul-Mu sehingga kami beriman, ya Allah, maka wahai Rabb kami, ampunilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Dia mohon ampun. Karena dia tahu, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya Allah. Segera dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam firman-Nya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah taala? Maka dia mohon ampun kepada Allah. Rabbana faghfir lana. Karena itu, ya Allah, karena kami telah beriman kepada-Mu, kami telah mengikuti ajakan Rasul-Mu, maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama al-abrar, orang-orang saleh. Yang berarti apa? Menunjukkan bahwa dia minta agar amaliah dia di dunia senantiasa amaliahnya orang-orang saleh, sehingga dia pun mati dalam keadaan mati bersama orang-orang saleh, melaksanakan, mengamalkan amaliah orang-orang saleh. Siapa orang saleh itu? Orang-orang yang memenuhi, melaksanakan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah dan memenuhi kewajiban-kewajibannya terkait hamba-hamba Allah. Ya. Di sana ada kewajiban yang berkaitan dengan Allah. Misalnya ibadah, yang di dalam bahasa syariat disebut sebagai ibadah mahdhah. Ya, ini kaitannya seorang hamba dengan Allah. Dan di sana ada kewajiban-kewajiban kaitannya dengan sesama hamba yang telah diatur dalam syariat ini. Ya. Kaitannya dengan urusan jual beli, hubungan tetangga. Ya. Ini utang piutang, sewa menyewa. Terus bagaimana kita menjaga keharmonisan dengan tetangga? Di sana ada hak-hak tetangga yang wajib kita penuhi, tidak boleh kita langgar. Ya. Ini orang saleh yang menjaga kewajiban-kewajiban dia kepada Allah dan juga kewajiban-kewajiban kepada sesama hamba. Maka ulul albab ini minta agar diwafatkan bersama orang-orang yang salihin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada melalui Rasul-Mu. Setelah dia berharap, mohon ampun pada Allah, dia berharap, ya karunia Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan melalui Rasul-Mu. Apa? Pahala, surga. Ini yang Allah janjikan melalui Rasul-Nya bagi orang-orang salihin, bagi orang-orang yang mau beriman, bagi orang-orang yang mau beribadah kepada Allah satu-satunya, bagi orang yang mau mengikuti Rasul, bagi orang-orang yang rajin melaksanakan amal soleh, amal ibadah, amal ketaatan. Ya. Ini yang Allah janjikan. Maka dia mohon, ya Allah, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan melalui Rasul-Mu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan Engkau hukum, jangan Engkau hinakan kami di hari kiamat. Ya, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, tidak melanggar janji. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah, ini sekelumit tentang firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Ali Imran ini. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita dan menjadi bekal ilmu yang ini kita berharap dengan kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebab bertambahnya iman kita dan bertambahnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita berharap ilmu yang kita telah fahami, telah kita pelajari dan kita fahami bisa membuahkan amal saleh. Kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.